Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ketika kita berbicara tentang bahaya radikalisme dan terorisme yang dikaitkan dengan permasalahan ukhuwah Islamiyah khususnya, maka kita akan dapati bahwasannya tindakan-tindakan ataupun aksi-aksi radikalis, aksi-aksi teroris merupakan para pelaku yang merobek-robek ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Karena sesungguhnya salah satu dari bentuk bahaya adanya radikalisme, adanya terorisme, yaitu menjadikan masyarakat diliputi oleh rasa takut. Ini merujuk kepada pengertian dari kata radikalisme itu sendiri. Kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme berasal dari kata radix yang artinya akar. Awalnya pengertian radikalis atau radikalisme atau sesuatu pemahaman yang sifatnya mengakar itu kepada hal yang positif. Tetapi dengan perkembangan bahasa, dengan perkembangan zaman, makna pengertian radikalisme yaitu diarahkan kepada pemahaman atau aliran yang menginginkan perubahan ataupun pembaharuan sosial, politik, ekonomi dengan cara kekerasan ataupun dengan cara yang sifatnya drastis. Maka dari pengertian ini menunjukkan bahwasannya radikalisme adalah satu faham yang menginginkan terjadinya perubahan-perubahan disertai dengan tindak kekerasan, tindak anarkisme, tindak teror yang itu semua menjadikan masyarakat takut. Demikian juga pengertian terorisme. Kalau kita melihat akar kata dari terorisme, asalnya dari kata teror, yang berarti perbuatan sewenang-wenang, atau teror bisa juga diartikan kejam, bengis. Jadi kalau terorisme diartikan sebagai bentuk upaya untuk menciptakan ketakutan, kengerian, kekejaman, kebengisan yang dilakukan oleh orang per orang, artinya individu, atau dilakukan secara berkelompok. Di mana orang ataupun kelompok itu melakukan tindakan yang akibat dari tindakan tersebut menimbulkan rasa takut, menimbulkan kengerian, kebengisan, kekejaman, maka itu berarti tindakan teror. Radikalisme ataupun terorisme dianggap sebagai satu faham yang berbahaya dari sudut pandang agama kita, Islam. Kenapa? Karena radikalisme, terorisme adalah tindakan yang bisa menghilangkan, melenyapkan, membunuh jiwa manusia tanpa hak. Menghilangkan nyawa orang lain dengan tidak didasari oleh landasan syar'i, landasan kebenaran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang yang demikian ini dengan firman-Nya, wala taqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kecuali dengan cara yang hak. Cara yang hak di dalam syariat Islam bisa dengan melalui qisas. Siapa yang membunuh, dihukum bunuh lagi. Dan yang melakukan eksekusi itu adalah pemerintah, bukan orang per orang. Yang melakukan pelaksanaan hukuman itu adalah lembaga yang ditunjuk oleh waliul amr, pemerintah. Tentunya setelah melalui proses peradilan, yang peradilan ini pun diselenggarakan oleh pihak pemerintah. Jadi di dalam syariat Islam tidak diperkenankan seseorang untuk kemudian main hakim sendiri. Kemudian jiwa yang boleh dihilangkan yaitu apabila di dalam pemerintahan Islam seseorang murtad, setelah dinasehati, ditegakkan hujah baginya, tetap dalam keadaan yang demikian, maka ia dikenai hukuman untuk dihilangkan nyawanya. Dan yang ketiga adalah orang yang melakukan zina dalam keadaan ia statusnya muhsan, sudah menikah, maka orang yang demikian di dalam syariat Islam ya, melalui proses tentunya peradilan, memeriksa saksi-saksi ya, bahwasanya dirinya memang telah melakukan perbuatan zina ya, atau melalui pengakuan ya, sehingga kemudian waliul amr dalam hal ini pemerintah memutuskan ia memang terbukti telah melakukan perzinahan. Maka di dalam syariat Islam yang demikian ini boleh dihilangkan nyawanya. Ini tiga keadaan yang illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak. Maka tindakan radikalisme, tindakan terorisme jelas bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat ke-68 ini. Aparatur pemerintahan Ya. Pak Polantas, kalau kita melihat misalnya kasus ya, kejadian yang terbaru aksi terorisme di Jalan Tamrin, ya. Pak Polantas yang sedang bertugas tiba-tiba dibunuh. Ini adalah pembunuhan yang tanpa hak. Ya. Apalagi kalau dia seorang Muslim, ya, telah mengucurkan, menumpahkan darah seorang Muslim. Ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah sisi bahaya tindakan radikalisme, tindakan terorisme. Kemudian bahaya lainnya, adanya radikalisme, terorisme, yaitu memunculkan rasa takut di tengah masyarakat. Padahal Islam adalah agama yang sedemikian menebarkan rahmah, menebarkan kasih sayang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslim ayyurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim menimbulkan ketakutan bagi muslim yang lainnya. Jadi tidak diperkenankan seorang muslim kemudian menakut-nakuti atau melakukan tindakan-tindakan yang tindakan itu kemudian bisa menimbulkan rasa takut di kalangan kaum muslimin yang lainnya. Ini ajaran agama kita. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang melakukan aksi teror, dengan aksi-aksi yang mereka lakukan, justru tidak hanya orang-orang yang terlibat langsung, bahkan kaum muslimin yang tidak tahu menahu pun terkena getahnya akibat dari tindakan terorisme, tindakan radikalisme. Satu contoh saja, di Solo ada anak-anak SMA ta'lim, belajar agama. Ketika ia belajar agama, terjadi perubahan sikap. Yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya sholat saja mungkin tidak memperhatikan waktu-waktunya, setelah ta'lim jadi perhatian benar terhadap masalah sholat dan ibadah yang lainnya. Puasa-puasa sunnah juga ditunaikan. Tetapi ketika terjadi perubahan-perubahan sikap pada diri anak-anak SMA ini, justru pada diri orang tua mereka timbul ketakutan. Takut, wah keke anak saya ikut jaringan Abu Bakar Ba'asyir. Ini dampak dari terorisme, radikalisme. Sampai orang mau belajar agamanya saja itu diliputi rasa takut. Untuk belajar agamanya saja diliputi rasa takut, khawatir. Ini dampak dari aksi-aksi kaum teroris. Padahal orang tua itu kan tidak tahu menahu. Padahal orang tua itu tidak terlibat. Dan bahkan mungkin hanya sekedar dari media massa saja ia membaca berita tentang terorisme itu. Syahid ataupun inti daripada kisah yang saya sampaikan, bagaimana ketakutan yang ditimbulkan akibat tindakan teroris, tindakan radikalis, itu sampai kepada umat Islam yang mereka adalah orang yang sama sekali selama ini tidak perhatian kepada agama. Sehingga apa yang ditimbulkan oleh tindakan radikalisme, terorisme adalah sesuatu yang sangat merugikan bagi kaum muslimin. Ini belum kaum muslimin yang mereka berpergian misalnya ke luar negeri. Orang mau umrah sampai diperiksa di sebuah bandara. Jangan Singapura lah, kalau Singapura sudah jelas. Di bandara yang di situ negeri kaum muslimin saja. Jamaah umrah sampai harus dilepas sepatunya, yang pakai sendal dilepas sendalnya, yang pakai peci dilepas pecinya. Ya satu sisi kita menyadari ini tugas mereka. Tapi di satu sisi kita melihat ini dampak dari terorisme, radikalisme. Ya. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang jidatnya hitam, berkopiah, berjenggot, berjubah, dicurigai. Ah, ini dia. Punya aroma teroris. Kan seperti ini akhirnya. Ya. Orang yang tidak tahu menau, ya, terus terkena getahnya. Ya. Ini ketakutan yang sangat terasa di kalangan kaum muslimin. Dan ketakutan ini sedemikian masif. Sadar ataupun tidak sadar, kita merasakan yang seperti itu. Ya. Orang yang pakai cadar, ya, baru bersalaman saja, yang salaman sudah lari. Ya. Ada apa? Ya. Hanya karena faktor ketakutan itu tadi. Ya. Dan ini adalah dampak yang sangat buruk. Ya. Yang ditimbulkan oleh teroris dan radikalis. Ya. Padahal, kalau kita mau memperhatikan Islam itu adalah agama yang mengedepankan sikap rahmah. Islam adalah agama yang senantiasa mengedepankan kelemah lembutan kepada setiap orang, kepada para ummahat, ibu-ibu, istri-istri kita. Islam mengajarkan kepada para suami untuk bersikap lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sosok figur teladan panutan kaum muslimin memberikan contoh yang demikian itu. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, disebutkan dalam hadis tersebut, ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah memukul sedikit pun dengan tangannya, tidak kepada istrinya, tidak kepada pembantunya. Dan beliau menggunakan tangan untuk memukul kecuali ketika sedang berjihad, sedang berjuang di jalan Allah melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengedepankan sikap rahmah kepada istrinya, kepada pembantunya. Ya. Kalau setiap muslim mengamalkan hadis ini saja, saya yakin di dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim tidak akan terjadi KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Bagaimana mungkin akan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga? Yang dia ikuti, yang dia panuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah pribadi yang senantiasa mengedepankan kasih sayang. Sedemikian peka perhatiannya ketika beliau akan sholat dengan bacaan yang panjang, kemudian oleh beliau terdengar suara anak menangis, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau lakukan merubah niat awal yang tadinya akan panjang sholatnya, lama sholatnya, kemudian diringkas, diperpendek. Kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karohiyata an asyqqa ala ummi. Saya khawatir, takut kalau ibu dari anak itu nanti galau, gelisah karena anaknya nangis terus. Lihat betapa lembutnya, betapa rahmahnya, betapa kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seorang ibu, kepada seorang anak, anak kecil. Lah kok kemudian para teroris, entah mencontoh siapa, malah kemudian bunuhi orang seenaknya sendiri. Jalan-jalan di Jalan Tamrin malah membunuhi orang-orang yang tidak bersenjata. Ya jelas ya. Itu bukan tindakan kesatria, tindakan banci. Beraninya melawan orang yang tidak bawa senjata. Jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Bukan jihad di jalan Tamrin. Kekerasan yang ditunjukkan. Dan ini sama sekali tidak diajarkan di dalam Islam. Bahkan Islam mengedepankan sikap lemah lembut. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mencium cucu beliau Hasan bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, ketika beliau mencium cucunya, ada seorang sahabat Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sahabat Al-Aqra mengatakan, saya memiliki 10 anak, tapi tidak satu pun dari ke-10 anak tersebut yang pernah saya cium. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memandang sahabat Aqra. Kemudian beliau bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak sayang, maka tidak akan disayangi oleh yang di atas sana. Barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak, tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan contoh bagaimana Islam mengedepankan sikap rahmah, mengedepankan kelemah lembutan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjenguk pemuda Yahudi yang sedang sakit. Dijenguknya pemuda Yahudi itu. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk pemuda Yahudi itu, Nabi menasehati, hendaknya kamu memeluk Islam, kamu masuk Islam, bersyahadat, ucapkan syahadatain. Sang pemuda kemudian melirik kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mengatakan, ikuti apa yang diucapkan oleh Abul Qasim, yaitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian si pemuda Yahudi ini pun mengucapkan syahadah, dan kemudian ia meninggal dunia. Lihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kasih sayangnya, mengedepankan sikap rahmah, kelemah lembutan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun kalau kaum muslimin diganggu, beliau pun tidak akan diam. Perang Khaybar, ketika orang-orang Yahudi mengganggu kaum muslimin, lihat kaum muslimin yang diganggu. Jangan kemudian dibalik, oh kaum muslimin membantai Yahudi. Ingat, kaum muslimin yang diganggu Yahudi, sehingga kemudian terjadi peperangan Khaybar. Khaybar itu adalah benteng pertahanan orang-orang Yahudi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tongkat komando itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi masih berpesan, tenangkan dirimu. pelan-pelan, dakwahi dulu mereka, barangkali mereka ada yang ingin memeluk Islam. Bayangkan, dalam kondisi mau perang ini, masih Nabi SAW meminta untuk mendakwahi orang-orang Yahudi itu. Bahkan kata Nabi SAW, La ayyahdiallahu bika, khairun laka. La ayyahdiallahu bika rajulan wahidan, khairun laka min humrin na'am. Seandainya engkau, wahai Ali bin Abi Thalib, melalui perantaraanmu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hidayah kepada seseorang, ya, itu lebih baik bagi engkau bila engkau, dibandingkan bila engkau mendapatkan unta merah. Nabi SAW masih memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika akan terjadi peperangan. Ini menunjukkan bahwasannya Islam mengedepankan sikap rahmah. Ya. Tidak langsung dar-der-dor, langsung bom. Ya. Tidak begitu. Ya. Ada adabnya. Jihad itu ada adab-adabnya. Ya. Jihad itu harus dipimpin oleh waliul amr, dipimpin oleh pemerintah. Ya. Yang mengomando adalah waliul amr. Ya. Bukan kemudian satu kelompok maju, satu kelompok ya, melakukan aksi yang katanya jihad ya. Tidak demikian ya. Ketika jihad itu pun ada adab-adabnya ya. Siapa yang harus dijadikan sebagai sasaran dari peperangan tersebut, dan siapa yang harus atau tidak boleh dianiaya ya. Ini Islam. Bahkan Islam yang senantiasa mengedepankan sikap rahmah, sikap penuh kasih sayang. Kalau ada benda kecil yang sekiranya itu membahayakan bagi orang yang lewat saja oleh Islam, itu diatur. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan, al-imanu bid'un wa sab'un أو بدع وستون صعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الحياء صعبة من الإيمان. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim. Iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an cabang. Yang tertinggi, yang paling utama adalah mengucapkan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan sesuatu yang akan menghalangi, mengganggu jalan. Itu Islam. Ya. Kalau ada orang buang kulit pisang di tengah jalan, yang dengan kulit pisang itu kemudian ada orang menginjak, kemudian terpleset, itu bukan tindakan terpuji menurut Islam. Karena ia telah melepaskan sesuatu, yang sesuatu itu akan menjadikan lalu lalang orang lain menjadi terganggu. Itu Islam. Kalau ada paku di tengah jalan, paku ini bisa mengganggu lalu lalang orang lain. Entah sepeda motor, entah mobil. Kalau kena bannya kan bisa bocor. Apa yang harus diperbuat oleh seorang muslim? Menyingkirkan paku itu. Dan ini adalah termasuk cabang keimanan. Inilah yang termasuk dari bahagian imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu, yang bisa menimbulkan bahaya bagi orang yang melewati jalan tersebut. Paku loh ini. Baik, bukan paku, petasan. Boleh tidak ditaruh di tengah jalan? Hah? Petasan orang lewat terus dor. Hah? Jelas tidak boleh. Loh, petasan saja tidak boleh, apalagi bom. Ditaruh di situ. Ya. Islam rahmatan lil alamin. Ya, sehingga kita melihat bahwasannya sedemikian banyak bahaya. Bahaya lainnya diantaranya menyelewengkan makna jihad. Jihad hanya mengangkat senjata, padahal jihad itu banyak. Dalam sebuah hadis dari Fadlullah bin Ubaid Al-Ansari, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Hadis riwayat Al-Bazzar. Terdapat di dalam kitab Sahihul Musnad yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Yang namanya mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk senantiasa menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun jihad. Orang yang sungguh-sungguh ingin taat kepada Allah. Berusaha untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun termasuk mujahid. Jadi luas sekali makna jihad. Penjelasan-penjelasan tentang hal ini bisa dilihat di dalam kitab Madarijus Salikin. Atau di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengupas tentang maratib, tingkatan-tingkatan jihad tersebut. Ikhafidina azakumullah. Sekian banyak kerusakan yang akan ditimbulkan. Sekian bahaya yang akan dialami oleh kehidupan umat manusia ini. Manakala tindakan radikalisme dan terorisme itu berkembang atau dibiarkan. Oleh karena itu kita harus mewaspadai. Dalam catatan saya, untuk negara Indonesia, aksi-aksi radikalisme, terorisme dilakukan oleh 4 kelompok atau 5. Kalau saya boleh tambahkan 1. Kelompok yang pertama, radikalisme, terorisme diusung oleh kelompok Khawarij. Siapa mereka? ISIS. Ini ISIS, bukan ISIS orang Jawa ya. Orang Jawa kalau malam-malam buka baju mau cari apa? ISIS. Bukan itu. ISIS. Ya. Yang dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi di Irak sana. Dan jaringannya ke Indonesia, jaringannya di Indonesia menyambung kepada Abu Bakar Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir karena telah baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Dan kalau kita berbicara tentang jaringan Abu Bakar Ba'asyir, itu pun tidak lepas dari sejarah masa lalu. Dari kelompok yang dulu namanya Islam apa? Jaringan yang sekarang menamakan dirinya Ansarut Tauhid atau Jamaah Islamiyah atau yang lainnya, ganti-ganti terus namanya, tapi intinya pemahamannya pemahaman Khawarij. Maka masa lalu dari jaringan yang sekarang ini ada tidak lepas dari sejarah masa lalu, yaitu pemahaman yang dikembangkan oleh Kartosuwiryo. Jadi kalau menelusuri sejarah Khawarij di Indonesia, Khawarij putra yang dilahirkan atau warga negara Indonesia tidak lepas dari pemikiran-pemikiran Kartosuwiryo. Nah, pemikiran-pemikiran Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ini jelas satu melakukan pemberontakan kepada penguasa, yang kedua memerangi sesama kaum muslimin, bahkan gurunya sendiri, kiainya sendiri yang memiliki pondok pesantren di Garut diperangi habis-habisan oleh Kartosuwiryo dan gerombolannya. Jadi kalau kita mempelajari ini Kartosuwiryo, setelah Kartosuwiryo ditangkap setelah peledakan bom di Cikini yang nyaris membunuh Presiden Insinyur Soekarno waktu itu, kemudian ditangkap, kemudian dihukum mati. Nah, ring satunya seperti ada Jailani, Haji Ismail Pranoto, cuma ditahan saja. Setelah ditahan, masa tahanannya selesai, keluar lagi. yang ditahan ini melakukan rekrutmen. Ya. Melakukan rekrutmen baru. Di antaranya Haji Ismail Pranoto ke Jawa Tengah, yaitu ke kota Solo. Berjumpa dengan Abdullah Sungkar, kemudian membaiat Abdullah Sungkar. Nah, disinilah kemudian nyambung. Abdullah Sungkar punya murid-murid. Ada Mukhlas, ada Imam Samudra, ada Ali Gufron dan lain sebagainya. Ketika dikejar-kejar oleh pemerintahan Orde Baru, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basir lari ke Malaysia. Di Malaysia, di Johor, mendirikan pondok pesantren yang mereka namakan sekolah dasar Sekolah Islam Luqmanul Hakim di daerah Johor, ya, di daerah, di kampung Sungai Tiram di sana. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu terjadi ekspansi Soviet ke Afghanistan, maka kemudian berbondong-bondong kader-kader dari mereka ke Afghanistan. Di sanalah mereka mempelajari bagaimana merakit bom, bagaimana menggunakan senjata dan lain sebagainya. Selesai Afghanistan, mereka kembali ke Malaysia, kemudian kembali ke Indonesia dan melakukan gerakan teror. Jadi sejarah terorisme di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah masa lalu, dari pemikiran-pemikiran Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Meskipun pada periode tahapannya mereka mengalami perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran pemikiran, tapi yang jelas pemahaman intinya adalah khawarij. Memberontak kepada pemerintah, menghalalkan darah sesama muslim, dan itu diantara ciri-cirinya. Kemudian selain daripada ISIS, Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda, kemudian itu yang kelompok Khawarij. Kemudian yang kelompok kedua yang di dalam sejarah kita catat dengan catatan merah darah, yaitu kelompok Syiah Rafidah. Kelompok Syiah Rafidah adalah termasuk dari kelompok radikal, radikalisme, terorisme yang memiliki pemahaman itu. Ini kelompok Syiah, termasuk kelompok radikalis, teroris. Kita melihat perjalanan sejarah orang Syiah. Mereka melakukan penyusupan pada masa kekhilafan Daulah Abbasiyah. Mereka menyusupkan orang-orang di pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang kemudian dua orang yang menyusup di pemerintahan ini sampai membuat kebijakan-kebijakan yang akhirnya Baghdad diserang oleh tentara Mongol. Tentara Tatar. Ratusan ribu kaum muslimin dibantai oleh tentara Tatar. Sampai sungai yang membelah kota Baghdad berubah menjadi, air sungai tersebut berubah menjadi merah darah. Kemudian berubah menjadi merah kebiru-biruan. Menjadi biru darah, menjadi airnya menjadi biru. Karena apa? Karena maktutat, kitab-kitab para ulama di perpustakaan Baghdad, perpustakaan terbesar waktu itu, dihancurkan, dibuang ke sungai tersebut. Ini tindakan akibat pengkhianatan dari orang Syiah, sehingga kemudian kaum muslimin dibantai. Dan banyak lagi sejarah masa lalu dari kalangan Syiah Rafidah ini. Untuk membahasnya mungkin kita perlu kajian khusus. Di antaranya lagi yang masa sekarang yang ingin saya tunjukkan adalah pada masa sekarang. Bagaimana kelompok Syiah Rafidah melakukan gerakan infiltrasi. Saya melihat apa yang terjadi di negara Yaman. Awalnya mereka hanya kelompok kecil, organisasi pemuda yang tidak terlalu banyak pengikutnya. Mereka menamakan Syabab al-Mu'min. Kemudian setelah itu berkembang, mereka berubah membentuk kemudian partai politik. Yang partai politik ini dinamakan Hizbul Haq. Dan terus berkembang sampai akhirnya mereka memiliki kekuatan angkatan bersenjata. Setelah mereka bekerja sama dengan negara Iran. Iran memasok senjata bagi kelompok Syiah Rafidah di Yaman. Yang kita kenal dengan Houthi. Atau kelompok Houthiun. Orang-orang yang mengikuti Houthi. Mereka adalah pemahamannya Syiah Rafidah. Mereka melakukan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah setelah dibantu oleh kelompok oleh negara Iran. Maka kita akan dapati bahwasannya berdasarkan keputusan negara-negara yang tergabung dalam organisasi OKI yang baru saja bersidang tanggal 10 sampai 15 April yang lalu. Di antara keputusannya menetapkan bahwasannya kelompok Hizbullah yang mereka itu adalah sebenarnya Hizbul Syaitan yang di Lebanon itu adalah kelompok teroris. Siapa Hizbullah ini? Kelompok Hizbullah ini adalah kelompok yang menganut Syiah Rafidah. Kemudian keputusan dari sidang OKI ini pula memperingatkan negara Iran untuk tidak campur tangan. Untuk tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara-negara kaum muslimin. Karena apa? Karena negara Iran terbukti terbukti telah membantu Yaman, membantu pemberontakan di Yaman. Kemudian negara Iran pun membantu kaum teroris di Bahrain yang bekerja sama dengan kelompok Hizbullah Lebanon dan kemudian pasukan rahasia Iran melatih kaum teroris di negara Bahrain. Dan jangan kira di Indonesia ini tidak ada Syiah Rafidah. Di Indonesia bahkan orang Syiah Rafidah sudah bisa menjadi anggota DPR pusat. Jangan dikira di kepolisian tidak disusupi, sudah ada. Jangan kira di Angkatan Udara Republik Indonesia belum disusupi, sudah ada. Ini kelompok Syiah Rafidah. Tapi kan mereka tidak melakukan gerakan teror. Siapa bilang tidak melakukan gerakan teror? Kerusuhan di Madura. Siapa yang memulai? Yang memulai adalah Tajul Muluk. Pimpinan orang Syiah Rafidah di Madura. Yang mengatakan bahwasanya Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang itu masih belum sempurna. Jelas kaum muslimin Madura marah dikatakan Al-Qurannya belum sempurna. Jadi siapa yang memicu kerusuhan? Syiah Rafidah. Mereka belum punya kekuatan tapi sudah berani bicara. Bukan hanya berani bicara, berani mukulin satpam, berani mukulin kaum muslimin. Di mana? Di Bukit Adzikro, Sentul, Bogor. Kaum Syiah menyerang. Walaupun masih kekuatan kecil, sudah berani menunjukkan radikalisme dan terorisme kelompok Syiah Rafidah. Jadi jangan dianggap Syiah Rafidah ini bukan gerakan teroris. Ini teroris asli. Ya. Kalau ISIS, Al-Qaeda, insyaallah lah aparat di sini sudah paham betul. Ya. Tapi Syiah Rafidah ini perlu dikuliti sampai habis. Karena ini kelompok teroris juga tidak kalah sadis dan bengisnya sebagaimana Khawarij. Ini kelompok Syiah Rafidah. Kelompok lainnya, kelompok komunis. Maaf, walaupun judulnya sudah dirubah, terpaksa ada bagiannya ini. Kenapa saya harus mengatakan komunis? Saya tidak bisa membohongi sejarah. Komunis melakukan pemberontakan tidak hanya dua kali. Tidak hanya di Madiun, tidak hanya di ketika G30 SPKI. Sejak tahun 2000, 1926, 1927, Marxisme, Sosialisme, Komunisme telah melakukan upaya-upaya terorisme, radikalisme. Tahun 1927 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Melakukan gerakan teror. Tahun 1927 di Banten. Melakukan aksi terorisme. Waktu itu Indonesia belum merdeka. Belum merdeka. Tapi komunis sudah melakukan aksi terorisme. Tahun berikutnya di Cirebon dipimpin oleh Mr. Yusuf. Sampai kemudian TRI, waktu itu TRI belum TNI. Dilucuti oleh PKI, bayangkan, Tentara Republik dilucuti. Masih TRI waktu itu. Teror, bukan hanya rakyat yang dilawan, tentaranya dilawan. Komunis. Memang yang besar yaitu gerakan Muso di Madiun dan Aidit dengan G30S PKI-nya. Ini Partai Komunis Indonesia. Tapi kan sekarang sudah dilarang oleh pemerintah. Betul dilarang. Tetapi sekarang mereka sudah berani untuk muncul ke permukaan. Anak-anak muda pakai kaos Palu Arit, berani di Jombang, di Batam, yang terakhir di Sulawesi Selatan, kemarin saja ini baru tanggal dua hari apa sehari yang lalu tertangkap, pakai kaos Palu Arit, belum yang pakai pinnya pakai Palu Arit, demikian juga. Ini jangan dikira komunisme. Tidak. Pemutaran film terakhir di Jogja kemarin. Sampai dilabrak masa. Yang memutar film siapa? Orang-orang yang tergabung di dalam aliansi jurnalis, para wartawan. Pemutaran film. Buru, Pulau Buru, Tanah Air, Beta. Tahu Pulau Buru? Tempat pembuangan tapol PKI golongan A, B. Pulau Buru, Tanah Air, Beta. Tadinya mau diputar di Taman Ismail Marzuki. Ormas Islam melarang. Terus berpindah-pindah. Akhirnya diputar di Komnas HAM. Dan sekian banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwasannya PKI sekarang mulai bangkit. Sampai mereka membawa isu pembantaian terhadap orang-orang komunis sampai ke luar negeri. Mereka melakukan, mengadakan pengadilan rakyat di kota Den Haag. Mereka mengadakan pengadilan rakyat. Dibantu oleh LSM-LSM. Mereka ini memang tidak punya rasa malu. Mereka memang bisanya cuma mempermalukan bangsa di depan dunia internasional. Ini PKI, kerjaannya orang PKI. Dan sekian banyak pembantaian terhadap kaum muslimin di Magetan, para kiai, santri dibantai. Bupati Magetan pun dibantai, dimasukkan ke lubang. Sumur yang sudah tidak digunakan lagi. Sekian banyak. Sekarang mereka menuntut supaya pemerintah minta maaf. Sekarang mereka menuntut supaya ada rekonsiliasi. Supaya ada rehabilitasi. Rehabilitasi apa? Ong, sekarang anaknya PKI sudah ada yang jadi anggota DPR pusat. Bahkan dengan bangganya. Bahkan dengan bangganya menulis buku dengan judul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ini anggota DPR pusat. Dan dia bercita-cita ingin membangun kembali, membentuk kembali Partai Komunis Indonesia. Mau bersimbah darah lagi negeri kita dengan adanya PKI. PKI termasuk teroris. Yang terakhir, 5 menit lagi. Ini gerakan liberalis, sekularis, dan pluralis. Mohon diwaspadai gerakan liberalis. Karena gerakan liberalis inilah yang akan menjadikan komunis tumbuh, teroris tumbuh, radikalis tumbuh. Karena apa? Liberal, bebas. Ini negara bebas. Mereka bisa menamakan macam-macam. Namanya jaringan Islam liberal, boleh. Yang jelas waspadai gerakan liberalis. Kenapa? Mereka memperjuangkan LGBT. Laki-laki disuruh kawin dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Mereka berupaya untuk menganulir pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Yang namanya nikah, kawin, itu harus laki-laki dan perempuan. Harus lawan jenis. Nah, kalau pasal ini dianulir, mereka bisa masuk. Jadi yang laki-laki kawin dengan laki-laki pun boleh. Kan begitu. Mereka sampai upaya mereka untuk seperti itu. Dan yang mengupayakan bukan orang-orang rakyat biasa. Yang mengupayakan ini Profesor Dr. Siti Musdah. Profesor doktor pendukung homoseksual ya. Di dulu namanya IAIN Wali Songo di Semarang ya. Wali Songo kan? Semarang. Pendukungnya. La haula wala quwata illa billah. Maka ya, kelompok liberalis, sekularis, pluralis. MUI telah memberikan fatwa tahun 2005. MUI Pusat memfatwakan bahwasannya liberalis, sekularis, pluralis haram hukumnya. Tinggal tindak. Kita mohon kepada aparatur pemerintahan untuk membidik dengan benar-benar gerakan radikalis teroris yang ada sekarang ini. Semoga tidak salah sasaran, sebab yang sekarang ini jadi sasaran kita. Kita ini termasuk radikalis, bahkan teroris. Sebabnya apa? Ya, kita berjenggot, bajunya cingkrang. Padahal kaum liberal itu sangat berbahaya. Dengan rusaknya pemikiran generasi muda, maka akan mudah untuk disusupi narkoba, mudah untuk disusupi paham-paham komunis, mudah untuk disusupi paham-paham terorisme, dan lain sebagainya. Ini gerakan liberalis. Maka yang kelima adalah gerakan separatis, dari mulai RMS, OPM, GAM yang di Aceh, ini pun termasuk dalam kategori kaum radikalis teroris. Kalau separatis, sepakat rakyat, pemerintah, TNI, Polri siap untuk menghadapinya. tinggal yang tiga kelompok, kelompok Syiah Rafidah, kelompok komunis, kelompok liberalis. Ini yang perlu diwaspadai, yang sekarang ini sedang mereka melakukan gerakan penyusupan-penyusupan ke berbagai badan-badan kelembagaan di negara kita. Ini yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan sedikit keterangan singkat terkait dengan masalah bahaya radikalisme dan terorisme. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan. Dan yang jelas, semua tindakan radikalisme, anarkisme akan merusak ukhuwah, persaudaraan di antara kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang mungkin dirasa kurang santun, saya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.